Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan tambahan faedah ya, yang terkait dengan masalah hijrah ya. Di antara tambahan faedah yang disampaikan pada pertemuan yang lalu adalah faedah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu faedah tentang hukum safar atau melakukan perjalanan ke negeri kafir ya. Dan juga hukum menetap atau tinggal di negeri kafir. Telah kita baca tentang hukum safar ya, atau melakukan perjalanan ke negeri-negeri kafir. Bahwasannya safar ke negeri-negeri kafir ya, tidak diperbolehkan kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama, dia hendaknya memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut dia bisa menolak syubhat. Yang kedua, hendaknya dia memiliki kesolehan agama ya, baiknya agama yang ada pada dirinya, sehingga dengan solehnya agama yang ada padanya akan bisa menolak syahwat. Yang ketiga, hendaknya dia adalah orang yang membutuhkan ya, safar atau melakukan perjalanan ke sana. Jika tidak terpenuhi tiga syarat di atas, maka tidak boleh safar ke negeri kafir ya. Maka dari itu, safar ke negeri kafir hanya sekedar untuk rekreasi, tamasya, dan seterusnya, ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kemudian tentang hukum tinggal atau menetap di negeri kafir juga telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwasannya tidak boleh menetap atau tinggal di negeri kafir ya, kecuali dengan dua syarat ya. Syarat yang pertama, dia aman agamanya ya. Syarat yang pertama, orang yang mukim atau menetap di negeri kafir tersebut aman agamanya, di mana dia memiliki ilmu dan keimanan yang kuat ya, yang dengannya dia bisa istiqomah di atas agamanya ya, dan dengannya dia akan bisa berhati-hati dan menjaga diri dari penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan karena negeri kafir adalah negeri yang penuh dengan syubhat dan syahwat. Dan dia pun tetap harus memiliki rasa adawah, permusuhan dan kebencian kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Bukan malah berloyalitas atau condong kepada orang-orang kafir, tidak. Hanya saja bermuamalah dengan mereka sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang telah diatur oleh syariat. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh sampai berloyalitas ataupun condong kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka mencintai orang-orang yang memusuhi atau menentang Allah dan Rasulnya. Engkau tidak akan dapati ada orang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini enggak akan ada. Walaupun mereka adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, karib kerabat mereka sendiri. Nah, jika ada yang seperti ini, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi dia mencintai dan berloyalitas kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka pengakuan imannya dipertanyakan. Kemudian syarat yang kedua juga sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu apa? Hendaknya dia apa? Mampu untuk menampakkan agamanya, di mana dia bisa mengerjakan syiar-syiar Islam tanpa adanya larangan, tanpa ada orang yang melarangnya. Tidak ada yang melarang untuk menegakkan sholat, baik sholat berjamaah atau sholat jumaah. Tidak ada yang melarang untuk melaksanakan zakat, puasa, haji, dan seterusnya dari syiar-syiar agama Islam. Sehingga kalau tidak mampu menampakkan syiar-syiar Islam, maka tidak boleh tinggal di sana. Wajib untuk hijrah. Baik. Kemudian yang berikutnya, faidah dari Syekh, masih faidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. وبعد تمام هذين الشرطين الأساسين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. Kata Syekh, setelah sempurnanya dua syarat yang pokok di atas bagi orang yang mau tinggal di negeri kafir, setelah terpenuhi dua syarat di atas, maka orang yang tinggal di negeri kafir itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, al-qismul awwal an yuqima lid-da'wati ilal Islam wat-targhib fihi. Yang pertama adalah dia tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk berdakwah, menyuruh manusia agar masuk ke dalam Islam. memotivasi, menganjurkan dan memerintahkan manusia untuk memeluk agama Islam. Nah, ini salah satu jenis dari jenis-jenis jihad di jalan Allah, berdakwah. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Baik, boleh tinggal di negeri kafir jika tujuannya ini. Dengan dua syarat tadi yang pertama ya. Nah, dua syarat tadi sudah terpenuhi. Nah, kemudian dia menetap di sana itu dalam rangka dakwah. Boleh tinggal di negeri kafir dalam rangka dakwah, menyeru manusia kepada Islam dengan syarat. Dengan syarat juga, berarti ini tambahan syaratnya ya. Kalau tadi kan dua syarat pokok, kemudian terbagi orang yang tinggal di negeri kafir beberapa jenis. Masing-masing jenis ini naam ada tambahan-tambahan syaratnya. Di antaranya ini, dengan syarat dakwah yang dia lakukan ini terrealisasi, yaitu dia bisa menjalankan amalan dakwah tersebut di mana tidak ada orang yang melarangnya, bebas dia berdakwah, tidak ada orang yang melarangnya, dan tidak ada orang yang melarang manusia yang ingin menerima dakwahnya, nggak ada larangan. Maka jika kondisinya seperti ini, terrealisasi dakwah bisa terlaksana, aman, nggak ada yang melarang. Demikian pula orang yang mau menerima dakwah nggak dilarang. Maka yang seperti ini boleh. Nah, tinggal di negeri kafir dengan tujuan tadi. Di samping dua syarat pokok yang sudah kita sebutkan, juga syarat ini hendaknya dakwah yang dia lakukan terrealisasi, di mana tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang melarang dia berdakwah, dan tidak ada yang melarang orang lain menerima dakwahnya. Nah, dan dakwah menyeru manusia kepada Islam ini jalannya para nabi dan para rasul. Mereka menyeru agar manusia kembali kepada al-Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itu ayat yang kita fahami, yang kita mengerti. Artinya mendakwahkan agama ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah. Kemudian al-qismu tsani, jenis yang kedua dari jenis-jenis yang orang yang tinggal di negeri kafir, an yuqima lidirasati ahwalil kafirin wa ta'arruf 'ala ma hum 'alayhi min fasadil aqidah wa butlanit ta'abbud wa inhilalil akhlaq wa fawdiyatis suluk, fawdiyatis suluk. Dia tinggal di sana untuk belajar, dia tinggal di sana untuk mempelajari kondisi orang-orang kafir. Seperti apa mereka? Untuk mengenali akidah mereka, rusaknya akidah mereka. Untuk mengetahui rusaknya ibadah mereka. Untuk mengetahui rusaknya akhlak mereka. Untuk mengetahui jeleknya dan buruknya norma kehidupan mereka. tata cara hidup mereka. Dipelajari, itu mempelajari kesesatan mereka, ya, kerusakan dan keburukan mereka. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka, ya, na'am, memperingatkan manusia jangan sampai tertipu dengan mereka. Nah, ini loh orang-orang kafir itu seperti ini, tek tek tek tek. Nah, diperingatkan manusia, ya. Nah, jangan kalian condong kepada mereka, ya, berloyalitas kepada mereka karena mereka demikian dan demikian. Ya. Nah, disebutkan akidahnya yang rusak, ya, menjadikan makhluk sebagai nama sesembahan dari selain Allah. Nah, dan seterusnya dari keburukan-keburukan akidah yang ada pada mereka, ya, dan keburukan ibadah yang mereka lakukan dan jeleknya akhlak mereka. Nah, menghalalkan khamr, menghalalkan na'am, semuanya, kullu madabba wa daraj, ya. Semua yang ada dihalalkan. Nah, tinggal di sana dalam rangka untuk ini. Nah, dengan tujuan untuk apa? Memperingatkan manusia supaya tidak tertipu, ya, dengan orang-orang kafir. Kalau ada orang yang kagum dengan orang kafir, ya, kagum, masya Allah, orang kafir itu walaupun kafir tapi bla bla bla, ya, maka jelaskan kepada orang ini, orang yang bangga kepada orang kafir, jelaskan, kamu tahu nggak orang kafir itu demikian demikian demikian dan demikian, jelaskan buruknya dan rusaknya akidah mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, norma kehidupan mereka, jelaskan. Nah, supaya orang yang kagum tidak menjadi kagum. Nah, supaya dia kembali kepada kebenaran. Nah, tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk ini tadi, ya, ini juga termasuk dari jenis jihad. Kenapa? Karena tujuannya mulia. Ya. Nah, tujuannya untuk memperingatkan manusia agar jangan tertipu dengan kekufuran dan orang-orangnya. Nah, artinya dia memotivasi orang untuk memeluk Islam. Nah, jangan memeluk agama yang lain, karena agama yang lain itu seperti ini dan seperti itu. Nah, rusaknya kekufuran atau agama kekufuran ini menunjukkan baiknya agama Islam. Nah, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanyalah Islam. Akan tetapi jika muncul bahaya yang lebih besar, jika muncul bahaya yang lebih besar ketika dia melakukan ini di sana, muncul bahaya yang lebih besar, keburukan yang lebih besar, atau tidak terrealisasi tujuan dia. Nah, karena di sana ada larangan saling memperingatkan, saling memperingatkan satu dengan yang lainnya. Nah, dia tidak bisa mendakwahkan agama ini, maka kalau kondisinya seperti ini, ya, tidak ada faedahnya tinggal di sana. Dan kalau ternyata dia tinggal di sana dengan tujuan seperti itu, ternyata bahayanya lebih besar, ya. Nah, seperti misalkan mereka akan membalas, ya, dengan mencela Islam misalkan. mereka akan membalas dengan mencela Islam dan mencela Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mencela para imam-imam kaum muslimin. Kalau kondisinya seperti ini, maka wajib untuk berhenti. Wajib untuk berhenti, tidak boleh melanjutkan. Dan jangan tinggal di sana dengan tujuan ini, yaitu mempelajari kondisi kesesatan dan keburukan orang kafir dalam rangka untuk memperingatkan manusia agar tidak tertipu dengan mereka. Namun kalau bahayanya lebih besar, yaitu misalkan mereka akan membalas dengan mencela Islam, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela imam-imam kaum muslimin, maka dihentikan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang disembah dari selain Allah, atau janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan selain Allah, sehingga mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, sehingga mereka akan mencela Allah, akan membalas mencela Allah dan mencelanya dengan aduan berlebihan, melampaui batas tanpa ilmu. Demikianlah kami menjadikan setiap umat menganggap baik amalan mereka, kemudian kembalinya mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Baik, ini yang kedua. Dan yang semodel dengan jenis yang kedua ini adalah tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk memata-matai mereka. Dalam rangka untuk menjadi intel, memata-matai mereka. Sehingga si mata-mata ini atau intel ini, dia akan tahu bagaimana makar dan tipu daya orang-orang kafir, sejauh mana kekuatan mereka, dan seterusnya. Apa saja rencana-rencana mereka terhadap kaum muslimin. Sehingga dengan itu, dengan adanya intel atau mata-mata tadi, dia akan bisa memberitahu kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin juga bersiap-siap dan waspada. Tahu kekuatan lawan, tahu rencana-rencana lawan. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika perang Khandaq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hudzaifah ibnul Yaman untuk menjadi mata-mata, memata-matai pasukan kaum musyrikin. Taib, jika tujuannya seperti ini, maka boleh tinggal di negeri kafir. Tentunya dengan disertai dua syarat yang awal tadi Dua syarat awal tadi tetap dipegang. Kemudian al-qismu tsalits, jenis yang ketiga dari jenis-jenis orang yang tinggal di negeri kafir. An yuqima li hajati daulah al-muslimah wa tanzimi 'alaqatiha ma'ad dawlil kufur. Dia tinggal di negeri kafir untuk kepentingan negeri Islam. Untuk kepentingan hubungan diplomasi dengan negeri-negeri kafir, seperti misalkan para pegawai kedutaan, para konsulat, atau pegawai kedutaan. Maka hukum tinggal di sana, sesuai dengan kebutuhan tadi. Kalau memang untuk kepentingan negeri muslimah atau negeri muslim, boleh melakukan tinggal atau menetap di sana untuk tadi kepentingan negeri Islam. Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Dan tentunya orang-orang yang dipilih menjadi pegawai kedutaan ini adalah yang memenuhi dua syarat di atas tadi. Ya. Nah, kembali lagi ke dua syarat di atas. Baik. Kemudian jenis yang keempat. An yuqima li hajatin khassatin mubahatin. Dia tinggal di negeri kafir, mukim di sana untuk keperluan khusus yang sifatnya mubah, keperluan pribadi. Keperluan pribadi atau keperluan khusus yang sifatnya mubah. Seperti apa? Seperti tijaroh, seperti tujuannya berdagang. Ya, boleh. Nah. Atau al-ilaj, ya, tujuannya untuk berobat. Nah. Boleh tinggal di sana biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Lama-lama mati. Jangan bersandar. Ayo, sini. Haris, Haris depan Haris. Yang di belakang maju semua. Maju. Maju, santri yang di belakang maju semua. Maju, maju, maju. Terus, terus, terus. Jangan bersandar. Jadi kecil ya. Nah, kedengaran. Tes, tes, tes. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Al-Qismur Rabi, jenis yang keempat, dia tinggal di negeri kafir untuk keperluan khusus yang sifatnya mubah. Seperti tadi berdagang dan berobat. Ya. Dan ini boleh sesuai dengan kadar kebutuhan. Nah, sesuai dengan kadar kebutuhan. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga mereka melakukan perjalanan safar. Ya. Bahkan tinggal beberapa hari di negeri kafir. Untuk apa? Berdagang tadi. Nah, dalam rangka untuk berdagang. Baik. Kemudian jenis yang kelima. Jenis yang kelima, an yuqima lidirasah. Dia tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk belajar atau kuliah, ya, atau sekolah. Nah, jenis ini, ya, semakna dengan jenis yang keempat tadi, ya. Nah, hanya saja jenis yang kelima ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya bagi agama orang tersebut. Lebih berbahaya bagi akhlaknya. Dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena yang namanya siswa atau mahasiswa, ya, pelajar, ya, Naam, dia akan merasa rendah kedudukannya daripada kedudukan gurunya. Sedangkan gurunya ini apa? Kafir. Nah, dia akan merasa lebih rendah kedudukannya, padahal dia muslim. Dan dia akan merasa gurunya lebih tinggi, ya, karena guru. Nah, tetapi dia kafir. Sehingga dia akan mengagungkan atau naam menghormati gurunya, ya, dengan penghormatan yang tidak semestinya. Nah, dan dia pun akan terpengaruh, ya, akan terpengaruh dengan pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran gurunya, bahkan terpengaruh dengan cara hidupnya, ya, sehingga dia akan meniru-niru, ya, apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut, ya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Dan yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga jika kondisinya seperti ini, qalil, sedikit. Seorang guru, seorang murid atau siswa atau pelajar atau mahasiswa, ya, dia akan merasa sangat butuh, ya, dengan tadi gurunya yang kafir tadi, ya, sehingga membawa dia untuk at-tawaddud ilaihi, membawa dia untuk senang, ya, mencintai, ya, bahkan mungkin berloyalitas, ya, dan membela gurunya, yang kafir tersebut atau dosennya yang kafir tersebut, bahkan mungkin dia akan takjub, kagum, ya, dengan sosok dosen ini, ya, yang pandai bersilat lidah misalkan, ya, pandai mengatur kata, ya, pandai akal-akalan, ya, atau yang semisalnya. Nah, sehingga dia akan tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula, ya, jika dia sekolah di negeri kafir, otomatis, ya, dia harus berteman dengan teman-teman kafir yang sejawat dengannya atau yang sekelas, ya, dengannya atau yang seruangan dengannya, ya. Bahkan mungkin dia tidak akan aman dari yang namanya ikhtilat, campur baur lagi dengan perempuan. Tiap hari dia melihat pemandangan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Nah, ini sehingga Syekh mengatakan jenis yang kelima ini, walaupun itu adalah kebutuhan pribadi atau khusus, tetapi ini lebih berbahaya bagi agama orang tersebut, lebih berbahaya bagi akhlaknya. Nah, karena sebab tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, maka untuk jenis yang kelima ini, selain dua syarat yang di atas, ya, selain dua syarat yang di atas, harus ditambahkan syarat-syarat yang berikutnya. Nah, ada syarat-syarat lain. Nah, Asy-Syaikh di sini menyebutkan ada 4 syarat tambahan, ya, selain 2 syarat pokok di atas. Nah, syarat yang pertama, an yakuna talib ala mustawa kabir minan nuduj al-aqli alladhi yumayyizu bihi bainan nafi'i wad-dhar wa yanduru bihi ila al-mustaqbal al-ba'id. Nah, hendaknya dia, pelajar atau mahasiswa ini adalah orang yang sudah benar-benar matang kedewasaannya, yaitu dengan kematangan kedewasaannya dia bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya, mana yang baik dan mana yang buruk, dan pandangannya tajam ke depan, tidak mudah terombang-ambing, karena kematangan, kedewasaannya. Adapun mengirim anak-anak remaja ya untuk mendapatkan beasiswa di sana, anak-anak yang akalnya masih rendah ya, akalnya masih kurang ya, belum dewasa ya. Nah, belum bisa membedakan mana yang bermanfaat baginya dan mana yang bermudarat. Nah, maka pengiriman anak-anak seperti ini, anak-anak remaja untuk sekolah di luar negeri ini sangat berbahaya. Nah, karena tadi belum adanya kedewasaan atau matangnya kedewasaan mereka. Ini berbahaya, berbahaya bagi agama mereka, bagi akhlak mereka anak-anak muda ini, bagi norma kehidupan mereka juga. Nah, bahkan berbahaya bagi kaum muslimin yang tinggal di negaranya. Kenapa? Ketika dia pulang, selesai belajar dari negeri kafir, pulang ke negaranya bawa syubhat ya, bawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam ya. Sehingga berbahaya bagi negeri Islam ya, atau negaranya dia. Nah, dia akan menghembuskan racun-racun yang berbahaya. Nah, perangkatnya muslim, pulangnya liberal. Berangkatnya muslim, pulangnya jadi komunis ya. Nah, dan berangkatnya muslim, pulang jadi syiah ya, dan seterusnya. Na'udzubillah. Nah, berbahaya ya. Nah, sebagaimana ini yang terjadi ya, ini yang terjadi. Nah, ya. Nah, kebanyakan mereka yang diutus ya untuk sekolah di luar negeri dalam keadaan masih remaja, belum matang kedewasaannya dan tidak berilmu dan tidak baik agamanya ya. Nah, pulang dalam keadaan sesat dan menyesatkan ya. Waliyadzu billah. Nah, sehingga harus ada syarat ini. Apa tadi? Syarat matangnya kedewasaan. Bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, dan pandangannya tajam jauh ke depan. Nah, ya, dia harus tahu bahwasanya dia hanya sementara di sini, hanya mengambil ilmu, ya, tidak terpengaruh dengan mereka sedikit pun, ya, kemudian pulang membawa manfaat. Nah, untuk kaum muslimin. Nah, adapun mengutus tadi anak-anak muda, yaitu diibaratkan oleh Syekh ya, wa amma mislu ba'thi haula'i illa kamisli taqdimun ni'aj lil kilabid dhariyah. Nah, mengutus mereka para anak-anak muda untuk sekolah ke sana itu tidak ubahnya seperti menyodorkan daging segar ya kepada anjing yang sedang kelaparan. Oh, anjing langsung lapar, namanya lapar ya. Demikian pula orang-orang kafir disuguhi anak-anak muda, udah dicuci otaknya anak-anak muda ini ya. Perangkat muslim, pulang jadi tadi komunis, liberal atau yang semisalnya. Waliyadzubillah. Syarat yang kedua, an yakuna 'inda talib min 'ilmi syari'ah ma yatamakkanu bihi min at-tamyiz bainal haqqi wal batil. Hendaknya talib tadi, pelajar tadi atau mahasiswa tadi, dia memiliki ilmu syariat yang kokoh, yang dengannya dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, ini hak, ikuti, ini batil, tinggalkan. Nah, agar supaya dia tidak tertipu ya, dengan syubhat dan syahwat yang ada di sana. Nah, kemudian syarat yang ketiga, an yakuna 'inda talib dinun yahmihi wa yatahassanu bihi minal kufri wal fusuq. Hendaknya dia adalah orang yang memiliki agama ya, yang baik ya, yang dengan agama tersebut dia akan terjaga, terlindungi dari kekufuran dan kefasikan ya, kokoh agamanya, kuat ya, kesolehan agamanya kuat, sehingga bisa terbentengi dari kekufuran dan kefasikan. Nah, adapun orang yang lemah agamanya, lemah imannya, ya, maka ini tidak akan selamat. Nah, kecil kemungkinan untuk selamat, ya, jika dia tinggal di negeri kafir, jika dia adalah orang yang dhaifuddin, orang yang lemah imannya, lemah agamanya, ya. dia tidak akan selamat untuk na'am tinggal di negeri kafir kecuali yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Kenapa? Kecil kemungkinan dia selamat. Nah, kecuali yang Allah selamatkan. Karena kuatnya serangan. Ya, kuatnya syubhat, kuatnya syahwat. Nah, sedangkan pertahanan lemah, pertahanan iman, pertahanan agama lemah. Nah. Baik. Sedangkan sebab-sebab kekufuran, sebab-sebab kefasikan di sana itu banyak dan bermacam-macam. Sehingga syarat ketiga adalah dia harus orang memiliki agama yang dengan agamanya dia bisa membentengi dirinya dari kekufuran dan kefasikan. Yang keempat, syarat yang keempat, antad'u wal hajatu ilal ilmi alladhi aqama min ajlih. Nah, hendaknya memang butuh kepada ilmu tersebut yang sedang dia cari di negeri kafir tersebut. Butuh dan perlu. Misalkan na'am taib mempelajari ilmu yang tidak ada di negeri muslim Islam, ya. Misalkan spesialis jantung misalkan, spesialis kanker misalkan, atau yang semisalnya yang memang enggak ada perkuliahannya di negeri-negeri Islam, adanya di sono, ya. Nah, sehingga karena ini perlu, butuh, ya. Nah, dia tinggal di sana untuk kuliah dengan di sekolah tersebut dengan syarat-syarat tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, sehingga pulang dia bisa membawa maslahat bagi kaum muslimin. Dia bisa membawa maslahat bagi kaum muslimin. Nah, adapun kalau ilmu yang dia cari di sana ilmu-ilmu tambahan, ya, maka ini enggak perlu. Nah, ilmu matematika misalkan. Matematika banyak di Indonesia, ya. Nah, sudah banyak sarjana doktor ya matematika di Indonesia. Nah, enggak perlu lagi ke sana. Nah. Baik, ilmu-ilmu tambahan enggak perlu, ya. Atau ilmu yang di negeri Islam itu ada sekolahnya, ya. Maka enggak boleh melakukan tinggal atau menetap di negeri kafir dalam rangka untuk belajar di sana. Kenapa? Karena di negeri Islam pun ada ilmu tersebut atau sekolahnya ada. Taib. Ini syarat yang keempat. Nah, sehingga orang yang mau sekolah di sana atau kuliah di sana harus memenuhi dua syarat pokok yang sudah kita sebutkan ditambah empat syarat ini, ya. Yang baru saja kita sebutkan. Kemudian yang terakhir, jenis yang berikutnya dari jenis-jenis orang yang tinggal di negeri kafir, jenis yang keberapa? Jenis yang keenam. Yaitu an yuqima lisakani wa hadza akhtar mimma qablahu. Atau lisukni, ya. An yuqima lisukni wa hadza akhtar mimma qablahu. Wa a'dham lima yatarattabu alaihi minal mafasid bil ikhtilati tam bi ahli al-kufri wa syu'urihi bi annahu muwatinun multazimun bima taqtadihi alwataniyah min mawaddah wal muwala wa takthiri lisawadil kuffar. Nah, dia tinggal di negeri kafir untuk menetap selama-lamanya di sana. Pindah memang, ya. Maksudnya pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, ini pindah dari negeri Islam ke negeri kafir. Nah, yang mungkin dia anggap lebih baik dunianya mungkin. Nah, tinggal di sana dia untuk selama-lamanya. Ya, kalau sekolah kan paling cuma berapa tahun, atau berdagang paling cuma berapa tahun, atau sesekali. Kalau ini tinggal di sana, ganti alamat, ya. Nah, maka yang seperti ini lebih berbahaya dari yang lima sebelumnya. Pertama, kedua, ketiga, empat, lima. Yang keenam lebih berbahaya. Nah, kenapa? Karena dia langsung akan bercampur baur dengan kekufuran, ya, di situ. Karena dia menjadi warga negeri kafir tersebut, dan dia harus menjalankan konsekuensi sebagai warga negara di negeri kafir tersebut, ya. Harus ada konsekuensinya. Dia harus berloyalitas ya, na'am, kepada negeri tersebut dan para penduduknya. Dia juga na'am memperbanyak jumlah mereka ya, memperbanyak jumlah orang-orang kafir. Bahkan keluarganya terdidik di tengah-tengah kekufuran dan orang-orang kafir. Anak-anaknya terdidik ya, na'am, di tengah-tengah orang-orang kafir dan kebiasaan adab orang-orang kafir. Nah, ya. Sehingga yang seperti ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan seorang muslim dan keluarganya. Sangat berbahaya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa huwa misluh." Barang siapa yang tinggal bersama orang-orang musyrik, ya, di tengah-tengah orang musyrik, tinggal di sana bersama mereka, maka dia misluh seperti dia, seperti orang musyrik tersebut. Naam. Wal iyadzu billah. Naam. Maka seorang mukmin yang benar keimanannya, seorang mukmin yang kuat keimanannya, dia tidak akan tenang ya, tinggal di negeri kafir yang di sana na'am diagung-agungkan syiar-syiar kekufuran ya, yang di sana na'am berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, dalam keadaan dia melihat langsung dengan mata kepala dia sendiri, dia langsung mendengar dengan telinganya sendiri ya, syiar-syiar kekufuran yang sangat diagung-agungkan di sana. Nah, wal iyadzu billah ya. Maka seorang mukmin yang kokoh keimanannya enggak akan ridho yang seperti ini ya, enggak akan rela dengan pemandangan-pemandangan yang seperti ini. Nah, bahkan yang wajib bagi dia ketika tidak bisa menampakkan agamanya, nah, maka wajib baginya untuk hijrah dari negeri kafir tersebut menuju ke negeri Islam. Naam, taib, demikian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hukum tinggal di negeri kafir, syarat-syaratnya dan juga jenis-jenisnya. Naam. Syarat-syaratnya, syarat yang pokok ada dua tadi. Kemudian jenis-jenisnya ada kurang lebih 6 jenis ya. Dan dari 6 jenis tersebut ada beberapa jenis yang ada tambahan syaratnya ya, yang ada tambahan syaratnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Nah, dan kita lanjutkan naam apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Naam, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.